Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahumma ba'd. Kita telah menyelesaikan tafsir surat At-Talaq. Sekarang kita lanjut tafsir surat At-Tahrim. At-Tahrim artinya pengharaman sesuatu. Dipetik dari awal ayat. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan atasmu? Ya, jadi ada peristiwa yang terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Hal itu bukan murni dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam menghalalkan, mengharamkan atas dirinya, ya. Mengharamkan atas dirinya apa yang Allah halalkan itu halal bagi Nabi asasan, tetapi Nabi mengharamkannya untuk dirinya ada sebabnya. Tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka engkau mencari ridha istri-istrimu. Nanti akan kita dengar ya, rinciannya. Jadi dari sini penamaan surat At-Tahrim, karena Nabi alaihissalam pada peristiwa yang terjadi itu mengharamkan atas dirinya sesuatu yang Allah halalkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegur nabinya atas perkara tersebut. Ini atas at-tahrim, pengharaman atas dirinya perkara itu yang dilakukan oleh Nabi. Kata As-Sa'di rahimahullah, hada itabun min Allah, ini adalah itab, teguran dari Allah li nabiyyi, untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina harram ala nafsihi, ketika mengharamkan atas dirinya sariyatahu, budak wanita yang digaulinya, Maryah, itu Maryah Al-Qibtiyah, Ummu Ibrahim, yang darinya lahir putra Nabi alaihi salatu wassalam bernama Ibrahim, yang mati ketika masih penyusuan, yang kata Nabi alaihi wasallam pada hadis yang sahih, "Law 'asha Ibrahim lakana nabiyya." Seandainya Ibrahim hidup, maka dia akan jadi nabi. Tetapi la nabiyya ba'da nabiy alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ditakdirkan mati, wafat masih kecil. Ya, jadi Ummu Ibrahim, Maryah Al-Qibtiyah, jariyah, budak wanita yang dihadiahkan kepada Nabi alaihi wasallam. Yang kemudian ya, yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir ketika disurati oleh Nabi SAW diajak masuk Islam, dia mengirim hadiah, diantaranya adalah Maryah Al-Qibtiyah, ya, dari Mesir. Kemudian oleh Nabi SAW jariah ini digauli, ya, karena ada dua wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi seorang lelaki, yaitu istrinya yang diperistri dengan akad yang sah, ada satu istri, yang kedua budak wanita miliknya. Budak wanita miliknya digauli olehnya, itu halal. Jadi bukan diperistri, bukan diperistri. Nah, jika ingin memperistri budak yang dimiliki, caranya dimerdekakan dulu. Dimerdekakan dulu, setelah merdeka kemudian dinikahi dengan akad yang benar. Adapun statusnya tetap sebagai budak kemudian diperistri, tidak bisa. Ya. Kontradiksi antara status budak dan status istri. Jadi maksud ya menggauli budak itu ya statusnya tetap budak. Nah, jadi sebagai syariah. Nah, ini Maria. Yani ketika Nabi AS mengharamkan atas dirinya menggauli, mendatangi Maria. Padahal itu adalah budak wanita yang halal atas dirinya. Au syurb al-asal. Ya. Atau minum madu. Nah, jadi imma harrama hina harrama 'ala nafsi sariyatahu Maria au syurb al-asal. Atau mengharamkan atas dirinya minum madu. Yang pertama atau yang kedua. Jadi As-Sa'di rahimahullah di sini tidak memastikan salah satunya karena ada khilaf memang di antara ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai sababu nuzuli hadhil ayah. Mengenai sebab turunnya ayat ini. Ya, dan ayat-ayat setelahnya yang terkait dengan ini. Ya, ada dua versi. Versi yang pertama adalah karena Nabi SAW mengharamkan atas dirinya Maria. Dia mengharamkannya dan tidak akan menggaulinya lagi. Versi yang kedua, sebab turunnya ayat-ayat ini adalah karena Nabi mengharamkan atas dirinya minum madu, bahwa beliau tidak akan minum madu lagi. Hal itu dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam mura'atan li khatiri ba'di zawjatihi fi qishatin ma'rufah. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk menenangkan pikiran, ya, perasaan sebagian istri-istrinya. Yang dimaksud di sini adalah Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah. Dan dua istri Nabi ini, ya, Ummahatul Mukminin, yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma. Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, Hafsah binti Umar. Keduanya adalah istri Nabi SAW dari dua sahabat yang terdekat, Abu Bakar dan Umar. Dua istri ini satu grup. Ya, dalam kehidupan poligami Nabi SAW itu terjadi persaingan ketat. Ya, dalam merebut dan menarik, ya, perhatian dan cinta Nabi SAW itu kehidupan suami istri. Dua ini kompak, Aisyah sama Hafsah ini kompak. Duanya bahu membahu, dukung mendukung untuk menghadapi persaingan dengan istri-istri yang lain, ya, yang merupakan saingannya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah Hafsah dan Aisyah. Pada kisah yang dikenal. Nah, kisahnya bagaimana? Adapun versi yang pertama, yaitu Maria, telah datang riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Telah datang riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Kisahnya jadi ada dua, ya. Nah, kita mulai dari sesuai dengan susunan disebutkan di sini, Maria atau minum madu. Nah, kita mulai dulu dengan kisah minum madu, ya, karena ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita mulai dengan riwayat tentang peristiwa Nabi mengharamkan rasanya minum mas. Karena ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kisahnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah Nabi ketika berada di sisi Zainab, ya, binti Jahsy, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menggilir Zainab binti Jahsy, Nabi minum madu, ya, diberi madu oleh Zainab dan minum madu di sisi Zainab binti Jahsy di rumahnya ketika menggilirnya. Maka Aisyah dan Hafsah, yang meriwayatkan hadisnya adalah Aisyah. Aisyah dan Hafsah keduanya bersepakat, ya, untuk menghentikan hal ini karena, ya, keduanya tidak suka dengan itu. Mengatakan keduanya sepakat jika Nabi masuk ke salah satu dari keduanya, ke Aisyah atau ke Hafsah, hendaknya masing-masing dari keduanya mengatakan, mengomentari, ya, bau yang tercium dari mulut Nabi SAW dengan mengatakan, inni la ajidu minka riha maghafir, sesungguhnya saya menemukan dari mulutmu bau maghafir. Maghafir itu sesuatu yang diminum dan ada halawahnya, ada manisnya, tapi bukan madu. Nah, ya, kamu telah minum maghafir. Nah, maka betul-betul dilakukan. Masuk kepada Aisyah, Aisyah mengatakan itu. Masuk kepada Hafsah, Hafsah mengatakan itu. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, ya, la ba'sa, tidak mengapa. Syaribtu asalan 'inda Zainab binti ibnati Jahsy, saya telah minum madu, ya, di sisi Zainab binti Jahsy, walan a'uda lah, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, saya tidak akan minum madu lagi selamanya, begitu. Ya. Pada riwayat Muslim disebutkan Nabi mengatakan walan a'uda lahu, dan aku tidak akan mengulangi, aku tidak akan kembali minum madu setelah ini. Waqad halaftu, dan sungguh aku telah bersumpah bahwa tidak akan minum madu lagi. Ya, fala tukhbiri bidzalika ahadan, maka jangan kamu beritakan kepada siapapun hal ini. Rahasiakan antara kita berdua. Nah, ternyata, ya, Hafsah ceritakan ke Aisyah. Nah, maka datang turun juga wahyu, nah, turunlah ayat mulai dari ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Ya. Dan seterusnya sampai teguran, ya, terhadap Hafsah dan Aisyah. Nah, teguran kepada Hafsah yang telah memberitakan sir rahasia Nabi itu kepada Aisyah, ternyata datang wahyu memberitahu Nabi bahwa dia telah menceritakannya. Nah, dan teguran terhadap keduanya bahkan. Teguran terhadap keduanya, ya, dan sampai ancaman jika ditalak, ya, maka ada penggantinya. Dan seterusnya kita akan pelajari nanti pada ayat-ayat yang akan kita pelajari tafsirnya. Ini turun ayat-ayat ini. Nah, ini dalil bahwa sebab turunnya ayat-ayat ini adalah kisah ini. Tetapi versi yang lainnya mengatakan bahwa sebab turunnya adalah peristiwa terkait dengan Maria, itu juga datang pada riwayat yang sahih. Ya. Riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, ya, An-Nasa'i al Hakim dan sahih, ya, Nah, disahihkan, dinilai sahih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Sahih Al-Musnad min Asbab Nuzul. Dan juga sebelumnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan sanadnya sahih. Ya. Juga riwayat lain yang riwayat lain yang semakna dengan ini bahwa sebabnya terkait dengan Maria, yaitu yang dikeluarkan oleh Al-Haytham Ibn Kulayb dalam musnadnya, sebagaimana dalam tafsir Ibn Kathir, dikeluarkan oleh Al-Haytham Ibn Kulayb dalam musnadnya sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir, dan Ibn Kathir mengatakan sanadnya sahih. Bagaimana kisahnya? Pada riwayat-riwayat itu diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki amah jariah yang selalu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menyukainya, yaitu Maria Al-Kibtiyah. Maka Aisyah dan Hafsah cemburu dengan itu sehingga tidak henti-hentinya keduanya berupaya mencari cara sampai berhasil membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Maria atas dirinya. Nah, demikian di pada riwayat An-Nasa'i dan juga Al-Hakim. Pada riwayat Al-Haytham Ibn Kulayb, ya, pada musnadnya disebutkan oleh Ibn Kathir, yang dinilai Ibn Kathir sanadnya sahih, diceritakan lebih rinci. Ya. Yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengharamkan atas dirinya Maria, mengatakan kepada Hafsah, "La tukhbiri ahadan." Jangan beritakan kepada siapa-siapa. Inna umma Ibrahim alayya haram. Dan sesungguhnya umma Ibrahim atasku menjadi haram. Ternyata akhirnya Hafsah menceritakannya kepada Aisyah. Padahal sudah diminta untuk merahasiakan hal itu. Nah, sekarang yang mana yang benar? Yakni artinya setelah Nabi melakukan hal itu mengharamkan atas dirinya Maria, maka turun ayat-ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwaj. Yakni yang mana yang benar sekarang? Sebab turunnya ayat ini apakah kisah Maria ini atau kisah syurbil asal? Jadi ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama, ada yang mengatakan yang kedua. Ya, makanya Sa'di rahimahullah di sini mengatakan, ya, terkait dengan kisah Maria atau minum madu. Ada metode lain dalam hal ini, yaitu kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari dinukil oleh Syekhuna Muqbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad min Asbab Nuzul. Ibn Hajar mengatakan bahwa berkemungkinan ayat ini turun dengan dua sebab sekaligus. Ya, dengan dua sebab sekaligus. Kemudian Syekhuna Muqbil juga menukil dari As-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, bahwa As-Syaukani mengatakan dalam Fathul Qadir dua sebab ini dua-duanya sahih sebagai sebab turunnya ayat. Ya. Dan mungkin untuk dipadukan di antara keduanya, ya, bahwa Al-Quran, yakni ayat-ayat ini memang turun dengan sebab kedua peristiwa itu, dan pada masing-masing dari kedua peristiwa itu Nabi SAW memberi berita rahasia tersebut, ya, dan minta dirahasiakan tetapi dibocorkan. Nah, Hafsah bocorkan kepada Aisyah. turun, sehingga turunlah ayat-ayat itu. Jadi kesimpulannya, ya, bisa saja karena kedua riwayat ini sama-sama sahih, sebagaimana kita lihat dari Ibn Hajar dan Fathul Bari dan Ash-Shaukani dan Fathul Qadir, bahwa memang ayat ini turun dengan dua sebab sekaligus. Ya, Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, hai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik, tabtaghi, untuk mencari mardata, ridho, ya, azwajik, istri-istrimu, menyenangkan istri-istrimu. Ya, istri-istri Nabi yang dimaksud di sini siapa? Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Nabi dipanggil, disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan Nabi, ya ayuhan Nabi, hai orang yang telah dijadikan Nabi, ya, yang telah diberi kekhususan yang mulia, yang tinggi oleh Allah sebagai Nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Minat tayyibat, dari hal-hal yang suci, yang halal, yang Allah berikan sebagai nikmat untukmu dan umatmu. Tabtaghi, engkau menginginkan dengan bidzalika tahrim, tabtaghi bidzalika tahrim, engkau menginginkan dengan pengharaman itu mardhat azwajik, ridho sebagian istri-istrimu, untuk menyenangkan sebagian istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Allah menutup ayat ini mengatakan wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Sa'di, hadza tasrihun bi anna Allah qad ghafara li rasulih. Ini adalah tasrih, penegasan secara gamblang, secara jelas dari Allah, bahwa sesungguhnya Allah sungguh telah mengampuni rasulnya. Wa rafa'a anhu al-laum, dan telah mengangkat darinya celaan. Wa rahimahu, dan Allah merahmatinya. Artinya itu kesalahan yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan oleh Allah, tetapi Allah telah mengampuni Nabi akan hal itu, ya, dan Allah merahmatinya. Wallahu ghafur, maha pengampun, ini Allah mengampuninya. Rahim, Allah merahmatinya. Kata Sa'di selanjutnya, wasara dalika tahrimus sadiru minhu, dan menjadilah pengharaman yang dilakukan oleh Nabi sababan, sebagai sebab, li syar'in, sababan li syar'i hukmin 'amin, li syar'i hukmin 'amin li jami'il ummah, sebagai faktor sebab disyariatkannya suatu hukum yang bersifat umum yang berlaku untuk seluruh umat. Ya, bahwa barang siapa mengharamkan sesuatu yang halal atas dirinya yang bermakna sumpah, maka dia dituntut untuk bayar kafarah agar melepaskan diri dari sumpah tersebut, mengharamkan sesuatu yang halal atas dirinya. Ya, di situ ada sumpah. Imma memang Nabi alaihissalam memperjelas bersumpah, ya, dirinya bersumpah tidak akan minum madu lagi, bersumpah tidak akan mendatangi Ummu Ibrahim, Maryah lagi, sehingga memang ada sumpah yang terucap dari Nabi, ataukah Nabi mengharamkannya tanpa mengucapkan sumpah, tetapi pengharaman itu mengandung makna sumpah dan memiliki hukum sumpah. Dan yang namanya sumpah bermakna perjanjian kepada Allah. Sehingga melanggar sumpah berarti melanggar, bermakna melanggar perjanjian dalam mengambil janji ya, atas dirinya kepada Allah. Oleh karena itu yang namanya pelanggaran sumpah, pelanggaran sumpah ada kafarahnya. Untuk sumpah-sumpah yang memang termasuk dalam kategori sumpah, termasuk dalam kategori sumpah yang dituntut untuk ditebus dengan kafarah. Karena sumpah itu macam-macam jenisnya ya, banyak klasifikasinya. Ada yang terkena kafarah, ada yang tidak ya. Dan itu membutuhkan pembahasan fikih tersendiri yang panjang dan lama. Namun sekarang terkait dengan pembahasan kita ini adalah salah satunya ya. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh qad farada Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya, mensyariatkan untuk kalian tahillata aymanikum, melepaskan diri dari sumpah-sumpah kalian, melepaskan diri dari ikatan sumpah-sumpah kalian dengan cara apa? Dengan cara bayar kafarah. Dan ada faedah di sini bahwa terkait dengan melanggar sumpah, membatalkan sumpah dan ditebus dengan kafarah, bisa jadi dengan dua cara, yaitu bayar kafarah dulu, setelah itu ya melakukan hal yang sifatnya sudah melanggar sumpah itu. Nah, karena sudah bayar kafarah, mendahulukan kafarahnya kemudian melakukan, karena sudah ditebus, sudah tidak berlaku sumpah itu karena sudah dibayar kafarahnya gitu. Jadi bayar kafarah dulu kemudian melakukan pelanggaran dan sudah tidak bermasalah. Atau ya dibatalkan dulu sumpah itu, dilanggar dulu ya, yang melakukan hal yang menyelisih sumpah itu, kemudian bayar kafarahnya. Tapi memang sudah diniatkan untuk membatalkan sumpah itu, sudah niatkan untuk bayar kafarahnya. Nah, dan menurut jumhur ulama, dan ini yang benar, dua-duanya sah. Bisa ya melanggar dulu kemudian membayar kafarah, bisa bayar kafarah dulu kemudian melanggar. Dan ada juga faedah di sini ya, bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin mengistilahkan pembayaran kafarah yang mendahului pelanggaran sumpah ya, pembayaran kafarah yang mendahului pelanggaran sumpah secara khusus diistilahkan dengan tahillatul aiman berdasarkan ayat ini. Diistilahkan dengan tahillah, pembebasan diri dari sumpah berdasarkan ayat ini. Nah, ayatnya ya ayyuhan nabi qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Tahillat aimanikum. Jadi tebus dulu, bayar dulu kafaratnya kemudian langgar. Nah, jadi faedah dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin bahwa mendahulukan pembayaran kafarat ya, sebelum pelanggaran sumpah disebut tahillah. Tahillatul aiman. Tahillatul aiman artinya apa? Pembebasan diri dari sumpah yang membayar kafaratnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan. Tafadhal. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.